Pertanyaan pertama Ustaz. Bismillah. Maaf Ustaz, mau bertanya bagaimana cara bertaubat dari dosa LGBT? Nah, dosa LGBT barakallahu fikum, sebagaimana dosa lainnya, seorang beristighfar kepada Allah, minta ampun kepadanya atas dosanya, itu yang pertama. Yang kedua, dia hentikan perbuatannya. Yang ketiga, dia menyesali perbuatannya. Jangan berpikir, nanti kalau ada kesempatan saya akan lakukan lagi. Jangan, itu bukan taubat. Taubat adalah setelah beristighfar, menyesali perbuatannya, menghentikan perbuatannya dan menyesali. Yang ketiga, berazam, bertekad untuk tidak mengulanginya. Baik. Yang keempat, barakallahu fikum, adalah sesuatu upaya untuk menjauhi jalan-jalannya. Baik. Masalah zina dan yang sejenisnya, Allah tidak menyatakan dengan kalimat jangan berzina. Tapi Allah menyatakan la taqrabu zina, jangan dekati zina. Apa maknanya? Maknanya jangan dekati adalah semua jalan-jalannya dijauhi. Engkau menghindari zina dengan menghindari ikhtilat, berduaan dengan wanita yang bukan mahram, dengan jangan bercampur dengan mereka yang para wanita, dan seterusnya. Demikian pula kalau engkau terjerumus dalam LGBT, maka berarti engkau harus menjaga dirimu, menjauh dari murdan. Kata para ulama, pada perempuan ada satu syaitan, pada murdan ada dua syaitan. Artinya lebih berbahaya, karena orang-orang menganggap biasa, oh gak apa-apa kok sama laki-laki kan, tidak perlu ada hijab. Padahal kamu tahu dirimu sendiri bahwa engkau pernah terfitnah dengan yang namanya perkara-perkara seperti itu. Apa lesbianisme, atau homoseks, atau yang begitulah. Maka kalau engkau sadari dirimu seperti itu, beristighfar pada Allah, bertaubat pada Allah, kemudian menyesali perbuatannya, menghentikan perbuatannya, dan berazam, bertekad untuk tidak mengulangi, dan jauhi jalan-jalannya. Ayo kita pergi ke sana, ke luar kota berdua dengan murdan. Oh enggak, saya tidak mau. Kenapa? Enggak mau. Saya tidak mau. Karena kamu tahu dirimu siapa. Pernah terjerumus dalam perkara yang sejenis. Atau perkara yang seperti itu, barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah berikan taufik. Meminta kepada Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah Ta'ala, agar diberikan istiqamah di atas sunnah dan dijauhkan dari penyimpangan-penyimpangan. Nah. Berikutnya Ustaz, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana izin bertanya, apakah ada doa atau cara agar cepat mendapatkan anak? Mohon bimbingnya Ustaz. Atas jawabannya, ana ucapkan jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Nah, tidak lain adalah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Di samping upaya-upaya zahir, upaya-upaya zahir itu seperti ke dokter bertanya apa yang terjadi pada saya dan apa yang terjadi pada istri saya dan seterusnya. Barangkali ada trik apa nasihat-nasihat dari mereka para dokter tadi agar bisa memiliki anak. Tetapi yang paling utama dan pertama adalah jangan lupa doa terus menerus, jangan bosan. Sebagaimana Nabi Zakaria yang terus berdoa sampai rambutnya memutih, ternyata Allah kabulkan. Allah berikan anak yang bernama Yahya. Dia terkejut, istrinya terkejut. Bagaimana mungkin aku setua ini akan diberi anak? Dijawab, demikianlah kekuasaan Rabbmu. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Enam. Apakah dengan doa inna nas'aluka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, ya Allah kami meminta darimu turunan yang baik dan Engkau Maha mendengar doa, Maha mengabulkan doa? Atau doa yang sering kita hafal, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah berikan pada kami, keluarga kami, turunan kami, anak-anak kami, yang menjadikan mereka sebagai qurrata ayun, penyejuk hati. Dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang takwa, yakni pemimpin istri dan anak-anaknya yang muttaqin. Ini barakallahu fikum. beberapa doa dan masih banyak doa-doa yang lain untuk meminta keturunan. Barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Saya punya anak laki-laki sudah berkeluarga dan sudah berusia 59 tahun, namun sholatnya tidak rutin. Saya dan istrinya selalu mengingatkan, tapi jawabannya dia bilang nunggu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon nasihatnya dari Ustaz. Yang namanya hidayah bukan ditunggu, nanti nunggu hidayah. Hidayah itu diminta dan dicari. Diminta dalam setiap salat kita, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Meminta petunjuk, meminta hidayah terus menerus. Jangan bosan, karena sungguhnya rintangan yang membelokkan dari hidayah sangat banyak. Fitnah-fitnah yang membelokkan dari hidayah sangat banyak. Di dunia ini berbagai macam fitnah-fitnah akan menyeret seseorang dari hidayah. Maka jangan berhenti berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Dan juga berupaya untuk mencari dan mempelajari hidayah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan petunjuk melalui rasulnya. Allah turunkan kitabnya Al-Qur'an. Allah utus rasulnya untuk menjelaskan, litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Agar engkau wahai Rasul terangkan kepada mereka apa yang Allah turunkan pada mereka. Artinya bahwasanya Allah sudah menjelaskan jalan yang lurus, sudah menjelaskan jalan hidayah melalui rasulnya alaihi salatu wassalam dan melalui kitabnya yang diturunkan yaitu Al-Qur'an. Maka sampaikan pada anak tersebut, pada bapak tersebut, sudah 59 tahun, berarti sudah bapak dia. Masa dia masih belum mengerjakan kewajiban sholatnya secara utuh, secara lengkap? Dengan alasan menunggu hidayah? Sampaikan hidayah itu harus dicari, dipelajari. Allah sudah turunkan Al-Quran. Allah sudah utus rasulnya alaihi salatu wassalam membawa hidayah. Kamu tinggal ambil, tinggal baca, pelajari ayatnya, pelajari hadisnya. Berapa ayat dalam Al-Quran yang menyatakan aqimish shalah, dirikanlah salat. Berapa banyak hadis-hadis dari Nabi SAW yang menyatakan perbedaan antara mukmin dengan kafir adalah tarkus shalah, siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir. Ini ancaman-ancaman yang mengerikan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir. Karena salat itu pembeda antara seorang yang mukmin dan seorang yang kafir. Ikhwanina azakumullah, disebut lagi kewajiban-kewajiban salat lima waktu, ini semua hidayah, ini semua petunjuk. Maka engkau berdoa kepada Allah minta hidayah dan berupaya untuk mempelajari hidayah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia di dunia dan selamatkan di akhirat. Tetapi kalau nanti nunggu hidayah, itu seperti alasannya musyrikin. Musyrikin jahiliyah, ketika diajak kepada tauhid, jawabnya, kalau Allah kehendaki, kami juga gak akan syirik, katanya. Kalau Allah kehendaki, ini beralasan dengan takdir, tidak boleh demikian. Hendaklah kita berusaha dan berupaya. Takdir kita tahu, kita imani, pasti akan ditakdirkan oleh Allah sesuai dengan apa yang sudah Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Tetapi kita tidak tahu apa takdir kita besok. Kita tidak tahu apa takdir kita besok lusa. Kita tidak tahu apa takdir kita minggu depan atau bulan depan. Maka berusahalah sungguh-sungguh, berupayalah sungguh-sungguh. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena la yaruddul qada illa doa, karena tidak akan bisa merubah takdir kecuali doa. Berdoalah, berharaplah, memintalah dan berusahalah. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustaz dan keluarga mendapatkan naungan dan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin wa iyyakum. Walafu minkum, izinkan kami bertanya. Yang pertama, bagaimanakah hukum pembagian harta zakat menggunakan aplikasi-aplikasi waris atau yang sejenisnya? Kalau aplikasi itu dibuat oleh Ahlus Sunnah berdasarkan manhaj Ahlus Sunnah, mudah-mudahan tidak mengapa. Nah, tetapi lebih baik lagi kalau engkau konsultasi dengan ahlinya, dengan beberapa ulama atau beberapa ustadz yang mengerti hukum waris. Wallahu ta'ala alam. Kemudian berikutnya, Ustaz, Apakah sah zakat biji-biji dan tumbuh-tumbuhan yang tidak ada zakatnya dikiaskan dengan zakat yang ada dalilnya? Jazakumullahu khairan. Tidak bisa dikiaskan. La qiyasa fil ibadah. Kata para ulama, enggak ada kias dalam masalah ibadah. Apalagi tumbuh-tumbuhan yang tidak awet disimpan, tidak bisa disimpan, maka bagaimana mungkin akan dikiaskan dengan biji-bijian yang bisa disimpan? Bukankah hukum-hukum zakat itu khususnya pada biji-bijian disebutkan dengan kalimat sekian wasak, sekian wasak? Berarti apa yang dikeluarkan? Biji-bijian tersebut. Dikeluarkan sekian persennya, ditaruh di Baitul Mal dan dibagikan kepada kaum muslimin. Tayib, sekarang kalau ternyata itu adalah sayur mayur, walaupun jumlahnya sangat besar, berikan sekian karung, sekian persen untuk zakat, diambil, dibawa ke Baitul Mal, besok sudah rusak semua. Tidak bisa begitu. Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu bahwa perkara-perkara tadi, sayur-sayur dan buah-buahan tadi tidak awet, maka besok akan rusak. Barakallahu fikum. Sehingga biasanya tidak akan lama berubah menjadi uang. Artinya sudah laku dijual. Nah, nanti dari uang tersebutlah yang akan terkena zakat. Kalau tersimpan 12 bulan atau tersimpan di atas nisab selama 1 haul, baru terkena. Jadi jangan khawatir, tidak terkena dari sayurnya, terkena dari uangnya yang dia dapatkan. Sebab kalau barangnya tidak awet, sebentar berubah, sehingga hari ini atau besok sudah dimakan kaum muslimin. Tetapi engkau, wahai pemilik kebunnya yang sangat luas, tiba-tiba sehari sudah menerima sekian uang, sekian harta, maka harta itulah yang kalau tersimpan sampai 12 bulan, padahal dia di atas nisab, maka terkena zakat harta. Tidak kena dari sana, kena dari sini. Sehingga tidak perlu dikiaskan dengan biji-bijian yang terkena zakat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga antum dan seluruh kru Radio Indosiar dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Afan Ustaz mau tanya, bagaimana hukum akikah bayi laki-laki yang mana dalam proses dalam penyembelihannya dilakukan secara terpisah? Yang satu dilakukan di rumah keluarga istri, dan yang satu lagi dilakukan di rumah keluarga suami. Dan bagaimana hukumnya kalau anak kita diakikahin oleh orang tua anak atau kakek dari si anak? Dan bagaimana kalau kita kurang dana untuk melaksanakan akikah untuk anak, kemudian kita berhutang dulu? Atas jawabannya, ana ucapkan jazakumullah khair, barakallahu fikum. Ya iyakum jazakumullah khairan wa fikum barakallah. Tidak mengapa, wallahu ta'ala a'lam, untuk menyembelihnya di rumah suami dan rumah istri. Cuma pertanyaannya, apakah suami dan istri ini berpisah rumah? Itu tidak dianjurkan, barakallahu fikum, untuk berpisah rumah. Wallahu ta'ala a'lam, bersawab. Karena disebutkan, afdalul kasab, sebaik-baik penghasilan adalah di tengah keluarganya. Karena biasanya terpisah itu alasan kerjaan. Sebaik-baik penghasilan seseorang adalah apa yang dihasilkan di tengah keluarganya, tidak meninggalkan keluarganya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian pula kalau mau dibayari atau diberikan akikahnya oleh kakeknya dan lainnya, tidak mengapa, wallahu ta'ala alam. Yang penting anak itu setiap lahir yu'aq. Setiap lahir ada darah yang ditumpahkan. Artinya ada akikah kambingnya. Apakah perempuan satu kambing, laki-laki dua kambing. Barakallahu fikum. Yang ketiga pertanyaannya adalah bagaimana kalau tidak punya kemudian hutang dulu. Maka di sini ada dua jawaban dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Apakah dia yakin bisa membayarnya atau tidak? Kalau dia yakin bisa membayarnya, hanya butuh menunggu waktu beberapa hari lagi. Harusnya sekarang hari ketujuhnya saya akikah. Tetapi uangnya akan saya dapatkan nanti hari ke-10 atau ke-11. Maka tidak mengapa, hutang dulu, baru kemudian dibayar pada hari ke-10 dan ke-11-nya. Ketika dia mendapatkan apa yang dia sudah yakin atau ghalabatud dhon, dugaan kuat akan didapat. Tetapi kalau dia memang tidak mampu, maka tidak perlu hutang. Kalau tidak mampu dan dia tidak akan mampu, artinya tidak akan mendapatkan uang tersebut pada bulan depan atau bulan berikutnya, maka yang demikian barakallahu fikum tidak mampu. Dan kita kembali kepada pembahasan tadi, yaitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak dibebani seseorang kecuali sekesanggupannya. Kalau dia tidak sanggup, kalau dia miskin, tidak mampu, ma'fuun anhu, dimaafkan insyaallah. Allah Subhanahu wa taala Karim, Arhamur Rahimin. Wallahu taala alam bissawab. Pertanyaan terakhir Ustaz. Bismillah, afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukum memberikan pakaian pada orang tua kandung yang non muslim? Ana cuma khawatir jangan sampai pakaian itu dipakai untuk acara keagamaan mereka. Nah, mudah-mudahan yang demikian termasuk di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah mereka di dunia dengan baik. Artinya kalau dua orang tua kalian nasallahu salam al afiyah la samahallah ternyata musyrik kafir, maka Allah katakan wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu mengajak kamu untuk menjadi kafir lagi atau menjadi sesuatu yang musyrik dalam keadaan mereka tidak punya ilmunya, jangan turuti keduanya. Jangan turuti keduanya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi perlakukan mereka di dunia dengan baik. Artinya kalau urusan dunianya silakan kamu memberikan beras, memberikan makanannya, memberikan pakaiannya, tidak mengapa. Baik, kalau dia dipakai untuk ini dan untuk itu bukan urusan kamu, karena pakaian itu bukan pakaian ibadah. Kecuali kalau engkau memberikan pakaian khusus untuk ibadahnya. Mungkin ada pakaian khusus untuk ibadahnya, maka itu berarti engkau mendukung ibadah mereka. Tetapi kalau pakaian sehari-hari yang biasa mereka pakai, maka itu tidak berkait dengan apa yang mereka lakukan barakallahu fikum, apakah ternyata dipakai untuk ibadah atau tidak. Itu bukan urusanmu kalau engkau memakainya pakaian yang dipakai sehari-hari, bukan pakaian khas untuk ibadah tertentu. Wallahu taala a'lam bissawab.